Layang-layang ku putus talinya, terbang melayang tinggi di awan. Kemanakah gerangan kau hilang, lenyap jauh di kabut nan suram. Samar-samar wajahnya terbayang, jauh di buai hati nan bimbang. Namun ku tetap menanti sayang, walaulah jauh terbang melayang. Menanti sayang, walaulah jauh.